isbiru ala talabil ilm, ya, isbiru, sabar ya. Kata ulama dulu Yahya bin Abi Katsir al-Yamami rahimahullah, la yustata'ul ilm birahatil jasad, ilmu tidak bisa dengan jasad yang santai-santai. Ya. Baik. Ingat, ilmu membutuhkan apa? Tekad yang kuat. Ilmu membutuhkan tekad yang kuat. Apa yang kita lakukan itu baru sangat sedikit sekali. Yang kita lakukan sangat sedikit sekali. Tidak ada apa-apanya dengan apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita dan bahkan para ulama kita di masa ini. Ya. Diceritakan bahwa Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah, penulis kitab Adwa'ul Bayan, dia cukup lama meninggalkan keluarganya. Lama. Talabul ilm enggak pulang lama. Di tempat yang jauh. Bahkan sampai berbagai surat disampaikan kepada beliau dari keluarganya tidak dibaca. Karena akan mengganggu kegiatan belajar nanti. Setelah selesai masa belajar baru dia baca. Oh, ternyata ada kabar begini dulu. Ya. Kabar berikutnya fulan meninggal dulu. Berikutnya fulan ini dulu semuanya. Ya. Sehingga beliau menjadi ulama besar. Ulama besar yang luar biasa. Ulama besar yang betul-betul luar biasa. Kitab tafsirnya menunjukkan ilmu yang luar biasa, pengetahuannya tentang bahasa Arab, sampai-sampai sebagian orang menjuluki dia, ya, sebagai perpustakaan yang berjalan. Ya, orang ini berniat untuk mencela, tapi itu sebetulnya ungkapan yang disengaja atau tidak, memang menunjukkan dialah Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah, perpustakaan yang berjalan. Ya, ingin apa? Tanya langsung bisa jawab. Luar biasa rahimahullah. Itu ulama sekarang. Ya, ulama yang lain, Syekh bin Baz rahimahullah, beliau kemana-mana dengan kondisinya yang buta. Beliau buta sejak kecil. Entah waktu itu umur berapa beliau buta, tapi luar biasa ilmunya. Dari mana? Padahal beliau buta. Karena kesungguh-sungguhan dalam talabul ilm. Kemana-mana, ya, bersama orang yang membacakan kitab. Di berbagai keadaan, sampai di mobil sekalipun, ya, diceritakan beliau minta dibacakan kitab. Sampai orang-orang yang membacakan itu kelelahan, beliau masih belum. Ya, rahimahullah. Sehingga menjadi ulama besar. Ulama besar yang betul-betul mengerti tentang ilmu agama, rujukan dalam ilmu din. Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Luar biasa dalam talabul ilm. Padahal beliau teranggap talabul ilmnya yang sungguh-sungguh sebagai talibul ilm itu bisa dikatakan umur yang ya terlambat ya. Sebetulnya pendidikan dasarnya sama kurang lebih di sekolah pendidikan dasar, kemudian kalau tidak salah justru beliau pendidikan dasar saja, kemudian beliau ada apa bekerja dan seterusnya. Dan dulu beliau gak suka atau kurang tertarik dengan ilmu agama. Sampai pada umur 20 tahun baru tertarik dengan ilmu hadis. Dan setelah tertarik, luar biasa kesungguh-sungguhannya dalam talab ilm al-hadis. Ya. Kalau masuk perpustakaan, pulangnya paling terakhir. Ya, pulangnya paling terakhir. Perpustakaan Maktabah Zahiriyah di Damaskus. Pegawai-pegawainya sudah pada pulang, beliau belum pulang. sampai dibuatkan ruang tersendiri. Ya. Dan sampai bahkan tanpa disengaja membuat katalog perpustakaan buku-buku yang enggak pernah dijamah oleh para pegawainya. Ya. Tidak niat buat perpustakaan, buat katalog. Kalau orang niat buat katalog kan hanya dilihat apanya? Depannya. Kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin kita beri nomor sekian sekian. Ganti kitab lain, kitab ini nomor sekian. Itu orang buat katalog, ya kan? Dilihat depannya, percetakannya sudah. Tahun berapa? Penulisnya siapa? Sudah. Nah, tapi Syekh Al-Albani rahimahullah membuat katalog bukan seperti itu. Beliau tidak menyengaja membuat katalog, tapi membaca buku, satu buku dicatat dibaca. Ya, buku lain dicatat dibaca sampai jadi katalog yang pegawai perpustakaannya tidak pernah membuat katalog itu. Dan dicetak katalog Maktabah Zahiriyah dengan buatan Syekh Al-Albani tanpa sengaja membuat. Ya. Rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmatinya. Beliau orang yang fakir dulu. Enggak punya duit untuk membeli kitab. Awal beliau membeli kitab, awal beliau tertarik dengan ilmu hadis, beliau ketika di pasar melihat buku Al-Mughni an Hamli Al-Asfar fil Asfar, ya. Ditakhrij apa? Kitab Al-Ihya min Al-Akhbar atau yang semakna dengan itu, Kitab Al-Iraqi, buku takhrij karya Al-Iraqi mentakhrij hadis-hadis Ihya Ulumuddin. Beliau baca buku itu, buku yang cukup besar. Mungkin ya kalau cetakan lama barangkali satu jilid ya, tapi agak tebal. Wallahualam, kalau cetakan terakhir dua jilid atau tiga jilid bersama fihrisnya, atau cuma tulisannya besar-besar sekali. Nah, beliau ingin membeli kitab itu tidak punya duit. Ingin membaca hadis-hadis itu tidak punya uang. Akhirnya beliau menyewa, ya, apa? Nyewa kitab. Kitab itu dibawa pulang, terus diapakan? Disalin. Ya. Antum tinggal beli buku fotokopi di Jogja selesai. Ya, ini disalin satu demi satu dari hadis itu. Ya, satu demi satu disalin hadis tersebut. Ya. Sampai akhirnya sekian hari dikembalikan dan beliau belajar dari salinan itu. Akhirnya Allah Azza wa Jal memberikan rasa mahabbah kepada beliau kepada ilmu hadis dan terus masuk ke perpustakaan Zahiriyah sampai seperti itu dalam membaca buku. Pernah suatu saat ya beliau datang ke dokter. Kata dokter, ini matanya kelelahan. Ya, jadi enggak usah baca dulu. Ya, itu mungkin lebih berat daripada disuruh enggak makan daging kambing barangkali ya. Kalau orang sakit apa? Darah tinggi jangan makan daging kambing. Ya, berat bagi orang tersebut kalau sudah suka. Ini lebih berat daripada itu. Enggak baca, itu makanan harian membaca kitab. Berjam-jam beliau membaca kitab. Kalau kemudian disuruh istirahat, ya. Untuk tidak membaca berat sekali. Ya, mau tidak mau akhirnya ya, walaupun nasihat dokter seperti itu, tetap beliau membaca lagi. Ya. Banyak kisah yang ajaib dan itu kalau yakni bisa kita katakan karamah. Ya, kita katakan karamah tentang Syekh Al-Albani rahimahullah. Hal-hal yang yakni luar biasa. Syekh bin Baz rahimahullah juga sangat mengakui bagaimana kesungguh-sungguhan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam talabul ilm dan tahqiqul ilm. Sampai ketika ada suatu syubhat bahwa tidak semua hadis dalam Musnad Ahmad adalah dari riwayat Ahmad sendiri. Banyak apa hadis-hadis yang itu tambahan daripada Al-Qati'i. Sehingga jangan begitu percaya dengan Musnad Ahmad bahwa itu riwayat Ahmad. Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan kepada Syekh Al-Albani, tolong diteliti ini dan dibantah kalau memang tidak benar. Nah, berangkat dari permintaan itu, beliau membaca Musnad Imam Ahmad rahimahullah. Ya, dari awal sampai akhir. Bukan kayak kita membaca cerita. Kalau kita membaca cerita, ya kan? Kalau ini membaca untuk meneliti. Beda antara membaca sekedar istifadah dengan baca untuk meneliti benar apa tidak syubhat tersebut. Satu sanad per satu sanad diteliti. Ya, Imam Ahmad kalau tidak salah sampai 3 kali beliau baca. Terbitlah kitab yang berjudul Az-Zabul Ahmad. Ya, karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Musnad Ahmad, antum pernah baca? Judulnya mungkin ya. Kita pernah baca judulnya dan pernah membuka-buka seperti ini saja. Ya, beliau membaca secara tuntas. Musnad Ahmad kalau cetakan lama berapa jilid? Cuma 6 jilid. Cuma 6 jilid tapi besar segini, tulisannya sesemut-semut. Ya. Rapat ya, dari ujung sampai ujung sampai ujung. Itu Musnad Ahmad. Cetakan yang zaman sekarang itu 40 jilid lebih, kurang lebih. Ya. Nah, inilah ilmu agama. Ya. Seperti kata ulama, al-ilmu in ataita kullak a'taka ba'dah. Ilmu itu kalau kamu berikan seluruh yang kamu punya, baru kamu diberi sebagiannya. Nah, kalau kamu enggak mau memberi semua yang kamu miliki, kamu cuma berikan untuk ilmu sedikit, mau diberi berapa? Ya. Al-ilmu in ataita kullak, ilmu itu kalau kamu berikan semuanya untuk ilmu, baru a'taka ba'dah, memberi kamu sebagian saja. Nah, kalau kita terhadap ilmu bakhil, waktu kita yang kita berikan untuk ilmu bakhil, mau diberi berapa kita? Ya, makanya kembali kepada ucapan ulama kita, la yustata'ul ilam birahatil jasad, ilmu tidak bisa dengan jasmani yang santai-santai. Ya, ulama dulu berjalan kaki beribu sampai 1000 kilometer lebih. Ya, Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah penuh dengan kisah yang luar biasa dalam perjalanan talabul ilm. 1000 kilo lebih. Dari mana 1000 kilo itu? Ujung Jawa Barat sampai Banyuwangi itu kurang lebih 1000 kilo jalan kaki. Ya, dalam talabul ilm itu baru sebagian, selebihnya sudah enggak saya hitung lagi. Selebihnya tidak dihitung lagi berapa kilometer. Berapa bulan? 1-2 bulan itu baru apa? Ya, baru persiapan barangkali perjalanan 1-2 bulan. Antum berapa bulan di sini? Baru liburan kemarin. Ya. Itu baru perjalanannya sekian bulan. Mereka talabul ilm mungkin ya. Perjalanannya sekian bulan, talabulnya bertahun-tahun. Ya, bertahun-tahun. Ibnu Mandah sampai umur sekian puluh tahun, saya lupa 40 tahun atau berapa atau lebih bahkan, baru pulang sekian, setelah sekian lama. Coba dibaca sejarah mereka para ulama, ya kita ini belum ada apa-apanya dalam talabul ilm. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.